الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Maka dijawab oleh para rasul terhadap tuduhan-tuduhan mereka yang pada sebelumnya mereka mempunyai syubhat, in antum illa basyarum mithluna, kalian itu sama manusia seperti kita. Ya memang sama, ya tetapi bedanya ada. Walaupun sama-sama manusia, tapi beda. Kemudian mereka menuduhkan, turiduna antasudduna amma kana ya'budu aba'una. Kalian hanya ingin menyesatkan, menghalang-halangi apa yang disembah oleh nenek moyang kami. Kalau begitu datangkanlah bukti kepada kami, kata mereka. Maka dijawab oleh para rasul terhadap tuduhan itu, tuduhan kaumnya kepada rasul, pada utusan Allah, mujibina an iqtirahim wa'tiradihim, menjawab tuduhan mereka, pembicaraan mereka. Innahnu illa basyarum mithlukum. Sahih. Wa haqiqah anna basyarum mithlukum. Benar, sungguhnya kami adalah manusia sama seperti kalian. Walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadih. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Laisa bi dzalik ma yadfa ma ji nabi min al haq. Wa min Allah alaina bi wahyi wa risalatih. Karena kami diberikan amanah wahyu, risalah, kerasulan, nabian oleh Allah. Oleh karena itu Allah memilih kita dengan keutamaan dari Allah, ihsan dari Allah. Walaysa li ahlina yahjur ala Allah fadla wa yamna'ahu min tafadzulih. Tidak ada yang bisa menghalangi itu. Ketika Allah berikan keutamaan kepada seorang, tidak ada yang bisa menghalanginya, menolaknya. Wanzuru majina kumbih fa'inkana haqqan faqbuluh. Wainkan kaya tarik faruduh. Maka lihatlah apa yang Allah berikan kepada kami sehingga kami datangkan untuk kalian. Dilihat, dicek, kalau seandainya itu hak, maka terimalah al-haq. Kalau seandainya selain itu, maka tolaklah. Wala taj'alu halana hujjalakum ala radd ma ji'na bih. Jangan kalian jadikan alasan, alasan ini, alasan itu. Kalian manusia biasa. Ya memang manusia. Tapi jangan jadikan alasan yang seperti ini untuk menolak al-haq. Wa qawlukum, adapun ucapan kalian, fa'tuna bi sultanin mubin, fa inna hadza laysa bi aydina. Permintaan kalian kalau begitu datangkanlah bukti. Maka dijawab oleh para rasul, wa ma kana lana an na'tiyakum bi sultanin. Kami tidak memiliki daya dan upaya apa-apa di dalam mendatangkan bukti kecuali dengan izin Allah, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Wa walladzi in syaja'akum bih, maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk memberikan bukti kepada kalian kalau Allah berkehendak. Wa in syaa'a lam ya'tikum bih, kalau Allah berkehendak maka Allah tidak akan mendatangkan bukti untuk kalian. Wa la ya'fa'alu lamma huwa muqtadha hikmati wa rahmatih, karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah melakukan sesuatu kecuali sudah ada hikmah dan rahmat di dalamnya. Wa 'alallah, dan hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Wa tawakkalil mu'minun, maka hendaknya orang-orang yang beriman menyandarkan diri hanya kepada Allah di dalam meraih manfaat dan menolak madarat. Li'ilmihim, mereka mengetahui bitamam kifayatih wa kamal qudratih, karena dialah Allah saja yang bisa menyempurnakan, yang maha mampu menyelesaikan segala apapun dari permasalahan, kendala-kendala dan lain sebagainya. Hanya Allah yang bisa memberikan itu semua. Wayadzukuna bitaysir dzalik, hanya Allah yang bisa memudahkan segala daya dan upaya yang ada di alam semesta ini. Wa bihasabi ma ma'ahu min al-iman yakun tawakkulihim, tetapi tergantung keimanan masing-masing akan terlihat tawakalnya mereka. Ya, dengan kadar imannya masing-masing akan terlihat. Ya, sebagaimana dia tawakal kepada Allah. Fa ulima bihadza wujubut tawakkul, maka dari sinilah diketahui wajibnya bertawakal hanya kepada Allah. Wa ana min lawazimil iman, tawakul adalah, tawakal adalah termasuk kewajiban-kewajiban iman, konsekuensi-konsekuensi iman yang harus dipenuhi. Wa minal ibadatil kibar allati yuhibbuhallahu wa yardah, tawakal adalah termasuk ibadah yang besar yang Allah cintai, yang Allah ridai. Li tawakkul sa'iril ibadat alaih, karena seluruh ibadah itu akan bermuara kepada tawakkul, menyandarkan diri kepada Allah. Wa ma lana illa an natawakkal 'ala Allah wa qad hadana subulana. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin.